Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang layak untuk kita angkat di awal pertemuan kita kecuali kata puji, puja, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang enggak mungkin kita bisa hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Apalagi nikmat hidayah, nikmat iman yang senantiasa menawarkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Menawarkan ketenangan di tengah ketidakpastian. Bahkan menawarkan kedamaian jiwa di tengah-tengah konflik. Menawarkan penerimaan di tengah kesendirian. Dan itulah yang dicatat oleh sejarah ketika membicarakan profil orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka PR kita adalah bagaimana mensyukuri ketika kita mendapatkan hidayah tersebut. Dan syaitan berusaha mengalihkan fokus kita yang harusnya kita alokasikan ke syukur, itu dialihkan ke hal lain, dialihkan ke ambisi mengejar yang belum pasti, yang enggak ada, atau sebatas ketakutan kehilangan yang sudah ada, tapi enggak ada actionnya juga, hadirin, cuman ketakutan aja. Padahal kalau kita semua fokus pada bersyukur, maka semua akan tercapai. Karena Allah yang berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku ini. Kalau kita fokus pada bersyukur, semua akan terjaga. Makanya ulama mengatakan, asyukru hafil. Bersyukur adalah penjaga. Bersyukur adalah penjaga. Oleh karena itu, marilah kita berpikir bagaimana kita bersyukur dan memperjuangkan syukur tersebut. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar yang dibawakan Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-Imam An-Nawawi menyampaikan rahimahullahu ta'ala Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa awladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala an, semoga Allah meridai, radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridai beliau dan ayah beliau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian adalah ra'in. Diterjemahkan dengan simpel, pemimpin. Nanti kita akan bahas lebih sedikit lebih luas tentang arti ra'in. Tapi kita bisa artikan pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dan setiap kali kalian akan ditanya tentang apa yang dia pimpinnya. Setiap kalian akan ditanya tentang pihak yang kalian pimpin. Tentang pihak yang kalian pimpin. Bagaimana memimpin mereka? Kenapa mereka begini? Apakah Anda sudah arahkan? Anda sudah jaga? Anda sudah ingatkan? Anda sudah didik? Anda sudah buat peraturan? Apakah ini karena kelalaian Anda atau kelalaian orang yang Anda pimpin? Jadi semua akan ditanya tentang yang dia pimpin. Kita lanjutkan. Wal amiru ra'in. Dan seorang penguasa adalah pemimpin. Berarti dia akan ditanya tentang rakyatnya. Wal rajulu ra'in ala ahli baitihi. Dan laki-laki atau suami laki-laki, rajul laki-laki, dan bisa diartikan suami, dia adalah pemimpin di dalam keluarganya. Ra'in ala ahli baitihi, dia adalah pemimpin dalam keluarga. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa auladi atau ala baiti zawjiha wa waladi. Sedangkan wanita adalah pemimpin dalam urusan rumah dan anak-anak. Jadi urusan rumah dan anak-anak. Fakullukum ra'in. Lalu Nabi SAW menekankan kembali, maka setiap kalian adalah pemimpin. Wakullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan setiap kalian akan ditanya dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian pimpin, apa yang kalian pimpin. Hadirin Allah muliakan, hadis yang simpel tapi sangat dalam. Dan mencakup semua aspek kehidupan. Karena Nabi SAW mengatakan, kullukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Lalu Nabi SAW memberikan contoh penguasa, suami, istri. Tapi apakah pembatasan enggak? Lalu Nabi SAW tutup dengan konteks yang luas kembali, fakulukum ra'in, setiap kalian adalah pemimpin. Dan akan ditanya tentang apa yang kalian lakukan ketika kalian menjadi pemimpin. Jadi ini hadis untuk semua bidang, semua sendi kehidupan. Namun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memasukkan ke dalam bab rumah tangga atau bab suami istri. Dan itu yang akan kita fokuskan pada kesempatan kali ini. Pelajaran yang pertama, hadirin sekalian Allah muliakan, apa yang dimaksud dengan ra'in? Atau diterjemahkan oleh berbagai penerjemah dengan pemimpin. Apakah sudah tepat? Jawabannya ya, tepat. Karena ra'i dalam ra'i, kalau pakai alif lam, jadi ada ya, ya-nya di belakang, jadi ar-ra'i. Tapi kalau gak pakai alif lam, ya-nya hilang, jadi ra'in. Ar-ra'i, hadirin, atau ra'in, itu artinya kullu man waliya amra qawm, adalah sosok yang mengurus urusan sebuah komunitas atau sebuah kelompok atau sebuah kaum. Jadi siapa yang mengurus, siapa yang bertanggung jawab, itu dinamakan ar-ra'i. Sebagian ulama mengatakan bahwa ar-ra'i atau ra'in adalah al-hafidh, al-mu'taman, dia adalah penjaga, dia adalah yang diberikan amanat, dan dia yang bertanggung jawab bisolahi ma'tumina ala hifzihi, dan dia yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga atau memberikan kebaikan kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya. Fahu mutalabun bil adl fihi wal qiyam bi masalihihi. Maka dia dituntut untuk selalu bersikap adil dan fokus memberikan kebaikan kepada yang diamanati ke dia. Jadi itu ar-ra'i, pemimpin, penjaga yang diberikan amanat dan yang dituntut untuk selalu memberikan yang baik atau yang terbaik kepada orang-orang yang dia pimpin. Dan dia harus adil dan dia harus menjalankan amanat tersebut sesuai dengan skup masing-masing. Sesuai dengan skup masing-masing. Itu kullukum ra'in. Lalu Nabi SAW melanjutkan, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dan kalian akan ditanya dan akan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, atau atas orang-orang yang dipimpin dan kebijakan yang dibuat dan bagaimana menjalankan kepemimpinan tersebut. Hadirin yang Allah muliakan, ini adalah dua sisi mata uang kalau bahasa kita, yang gak bisa dipisahkan. Dan Islam mengajak kita untuk berpikir utuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita untuk berpikir utuh dan tidak berpikir parsial, hanya melihat dari satu sisi. Kehidupan itu selalu berisi tentang nikmat dan konsekuensi. Nikmat dan konsekuensi. Nikmat dan konsekuensi. Peran dan konsekuensi. Peran dan konsekuensi. Peran dan konsekuensi. Kehidupan itu tentang posisi dan konsekuensi. Posisi dan konsekuensi. Selalu demikian. Dan konsekuensi yang dimaksud konsekuensi dunia, konsekuensi akhirat. Konsekuensi dunia dan konsekuensi akhirat. Dan kalaupun ada orang bisa ngeset agar dia tidak terkena konsekuensi dunia, dia gak akan bisa ngeset agar dia lolos dari konsekuensi akhirat. Ini pesan besar dalam hadis ini. Kepemimpinan adalah kenikmatan bagi banyak orang. Kepemimpinan itu adalah peran dalam kehidupan, posisi yang strategis, sehingga gak heran diminati oleh banyak pihak, diinginkan, dimimpikan. Sesuai dengan skup masing-masing. Skup masing-masing. Dalam sosial, dalam pertemanan, dalam komunitas, dalam bisnis, dalam perusahaan, dalam UMKM, dalam semua bidang. Kepemimpinan selalu menarik. Karena itu adalah kenikmatan. Tapi yang perlu kita ingat, setiap kenikmatan ada konsekuensi. Konsekuensinya Anda akan ditanya di hari kiamat. Dan itu gak bisa dielakkan. Ada banyak contoh di dalam kehidupan kita. Seseorang yang ketika memimpin sebuah lingkungan atau one prestasi dan solusinya hanya mundur saja, selesai. Bahkan terkadang dia gak mundur pun gak ada yang berani ganggu dia. Itu di dunia. Di akhirat gak bisa, hadirin. Di akhirat tidak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 92. Fama rabbika lanas'alannahum ajma'in. Maka demi Allah, demi Rabbmu, kami akan pasti tanya mereka semua. Pasti. Mereka pasti ditanya. Mereka pasti ditanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Saffat ayat 24. Waqifuhum innahum mas'ulun. Hentikan mereka. Waqifuhum. Tahan mereka. Untuk apa? Innahum mas'ulun. Karena mereka akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nanti di akhirat hadirin. Jadi ketika berjalan, stop. Waqifuhum. Tahan mereka, hentikan. Innahu mas'ulun. Mereka harus ditanya dulu. Gak bisa dibiarkan begitu aja. Jangan biarkan mereka, stop. Innahu mas'ulun. Oh, itu luar biasa hadirin. Itu luar biasa, di stop nanti dari kiamat. Dan mereka akan ditanya, di dunia itu ngapain aja, gimana tanggung jawabnya ditunaikan apa tidak, beribadah gak sama Allah, gimana menjalankan tanggung jawab, kewajiban. Anda mimpin apa ketika di dunia, bagaimana cara Anda menjalankan kepemimpinan Anda, semua ditanya. Waqifuhum innahum mas'ulun. Gak ada yang bisa menghindar. Di stop sama Allah, stop. Sampai ditanya. Di stop. Itulah alasannya hadirin, kenapa para ulama kita, sebagian, tidak semua, tapi sebagian benar-benar menghindar dari sebuah posisi. Karena mereka takut ditanya, itu poinnya. Walaupun itu bukan sikap semua ulama. Karena banyak posisi di dunia, hukumnya fardu kifayah. Harus ada orang baik yang maju ke sana. Tapi bagi sebagian mereka, kalau udah ada teman saya, udah teman saya aja. Makanya banyak para ulama gak tertarik rebutan, gak tertarik untuk memperebutkan posisi dan seterusnya. Kecuali kalau fardu ain. Karena mereka berpikir panjang. Mereka bukan hanya berpikir dari sisi kenikmatan, tapi mereka berpikir dari segi konsekuensi. Dan menariknya mereka tetap baik sangka dan husnul dzon kepada pihak yang mengambil kepemimpinan dan peran tersebut. Kenapa? Karena kepemimpinan adalah sebuah kebutuhan darurat dalam kehidupan sosial. Gak mungkin gak ada pemimpin. Harus ada. Makanya kata para ulama kan, masalah kepemimpinan di skup manapun atau di level yang berbeda-beda, min mustalzamatil bi'ah, itu salah satu kebutuhan pokok sebuah lingkungan. Ya simpel aja, analogi sederhana. Kalau ada dua orang atau lebih ingin sholat wajib, otomatis di antara mereka ada yang pemimpin atau yang biasa sebagai imam, gitu aja. Itu udah konsekuensi hidup bareng tuh gitu. Harus ada yang jadi imam gitu. Imam itu artinya apa? Pemimpin. Kapan kita gak butuh pemimpin? Ketika kita hidup sendirian, itu poinnya. Dalam lingkungan sosial. Tapi kita hidup sendirian pun Allah kan tanya tentang gimana kita mimpin diri kita sendiri, gitu aja. Tapi paling nggak kita nggak ditanya tentang orang lain. Makanya harus ada yang masuk. Tapi setiap kita harus berpikir tentang kenikmatan dan konsekuensi. Kenikmatan dan konsekuensi. Nah, kita tekankan kembali. Imam Nawawi membahas tentang masalah rumah tangga. Nabi SAW bersabda, "Warrajulu ra'in." Suami adalah pemimpin. Suami adalah pemimpin. Pemimpin atas keluarganya. Pemimpin atas istri dan anak-anak. Maka hadirin sekalian, ketika laki-laki atau kita memutuskan untuk menikah, maka salah satu gambaran yang harus ada di benak kita bahwa kita akan ditanya tentang istri kita dan anak-anak kita. Itu poin. Jadi jangan mikir yang enak-enaknya aja, tentang honeymoon, tentang traveling bareng, bisa healing bareng, bisa makan bareng, segala macam. Itu salah satu kotak aja dalam pernikahan. Bahkan kotak yang lebih besar, Anda akan ditanya. Nah, siapkah Anda ditanya? Itu poinnya. Dan ketika Anda menikah, bersikaplah di hadapan istri Anda dan anak-anak Anda sebagai orang yang yakin bahwa dia akan ditanya atas semua sikapnya tersebut. Itu poin. Jadi sebuah hal yang menggelitik ketika suami itu arogan di hadapan istri dan anak-anak, atau laki-laki arogan di hadapan istri dan anak-anak, mau menang sendiri, egois, apalagi sampai menghalang-halangi istrinya beribadah, menghalang-halangi istrinya untuk belajar agama, menuntut ilmu, atau menghalangi istrinya untuk mengamalkan ilmunya. Itu menunjukkan kita lupa bahwa kita akan ditanya di hari kiamat. Kalau untuk adu argumen sama istri, bolehlah suami dijagokan, hadirin. Dan seringkali mentok-mentok kalau kalah argumentasinya juga, kamu lupa siapa pemimpin di rumah ini. Kan mentok-mentok kadang-kadang kita gitu. Udah. Itu andalan Anisa 34 itu andalan dah. Ya pokoknya ini keputusanku, titik gitu loh. Ya itu kan di dunia, hadirin. Ketika di akhirat bisa ada argumen kayak gitu di hadapan Allah. Itu yang harus kita pikirkan. Jadi yang harus kita adu pikirkan bukan apa yang harus saya katakan kalau ketahuan istri saya. Itu sebenarnya kalau bagi orang yang beriman, itu bukan itu poinnya. Pertanyaannya adalah apa yang harus saya katakan kalau Allah tanya saya di hari kiamat. Itu poinnya. Kalau sebatas ditanya istri, bukan meremehkan, tapi ada banyak laki-laki yang lebih jago bicara. Atau kalau dia gak bisa bicara, dia tinggal gunakan saja posisinya tersebut. Atau kalau dia gak bisa, kalau kalah lisan, ada banyak main tangan. Udah istri nangis, selesai. Atau ancam cerai. Dan istri yang selama ini sudah terbiasa di atau dapat uang dari suaminya, dapat segala servis dan fasilitas karena posisi suaminya, goncang kalau diancam cerai. Mungkin yang punya bisnis atau yang punya yang bekerja dan seterusnya masih masih lebih, tapi kalau udah gak ada apa-apa, 100% dari suami, begitu suami ngancam, sebagian besar goncang. Akhirnya udah, oh, istri aku takut, tinggal aku jalanin lagi. Jadi poinnya bukan, gak usah terlalu pikirkan itu dalam tanda kutip. Dalam tanda kutip, pikirkanlah bagaimana jawaban kita kalau Allah tanya. Itu yang lebih besar. Jadi, gimana? Sudah siap nikah atau belum? Siap insya Allah, Pak, kata anak laki-lakinya. Atau ketika ditanya, lo siap nikah? Kalau gue sih siap, bro. Itu artinya, aku siap ditanya di hadapan Allah. Itu maksudnya. Itu poin. Ketika Allah akan tanya tentang istriku dan anak-anak, itu harusnya kesimpulan kalau laki-laki mengatakan saya siap menikah. Bukan hanya sekedar siap berumah tangga di dunia, ada siapa nanti ditanya oleh Allah. Sebaliknya, wal mar'atu ra'iyatun. Kita lihat kembali redaksi hadis tersebut. Wanita adalah pemimpin ala baiti zaujiha wa waladih. Dalam masalah rumah dan anak-anak. Dalam masalah rumah dan anak-anak. Jadi hadirin Allah muliakan. Ketika wanita mengatakan saya siap menikah, bahkan sudah mengajukan nama ke orang tua, itu berarti dia siap ditanya tentang masalah rumahnya. Dan anak-anaknya. Masalah rumah. Bagaimana kebersihan rumah? Kerapihan rumah. Suasana rumah itu juga ditanya. Mampukah istri membangun dengan taufik Allah suasana nyaman buat suaminya? Suasana nyaman buat anak-anak. Kan itu yang berhasil dengan taufik Allah dilakukan oleh Khadijah, sehingga janji Allah ke Khadijah di surga itu apa? Istana yang suasananya nyaman luar biasa. Gak ada kegaduhan. Suasananya itu nyaman, cozy, eksotis kalau bahasa kita sekarang. Itu yang dijanjikan Allah untuk Khadijah. Kenapa? Karena dijelaskan sebagian para ulama, karena Khadijah dengan taufik Allah berhasil membangun suasana nyaman dalam rumah tangganya dengan Nabi SAW puluhan tahun. Gak ada kericuhan sama sekali dalam rumah tangga Khadijah. Gak ada. Gak ada suara tinggi. Gak ada berisik, omel, gak ada. Suami itu kalau pulang tenang, nyaman. Makanya ketika di Gua Hiro, kita tahu di Gua Hiro, ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu pertama turun dengan kondisi pucat, bayangkan gak pernah melihat makhluk seperti itu. Lalu Allah turunkan Al-Quran untuk pertama kalinya. Itu tanggung jawab besar. Ketika pulang ke rumah, apa yang dilakukan Khadijah? Gak panik, gak heboh, gak nyinyir, gak meremehkan. kamu apa sih bang, kayak gitu aja kok pucat, nggak ada. Katanya laki-laki, nah, enggak. Langsung diselimuti Nabi kita salam-salam, diselimuti, dibuat tenang dulu. Setelah tenang, beliau persilakan suaminya bercerita. Nabi kita selalu bercerita dan nggak dipotong sama sekali, nggak dipotong, didengerin dari awal sampai akhir. Beliau berperan sebagai pendengar setia, didengerin terus. Agar suaminya mengeluarkan dulu apa yang menjadi ini, didengarkan, nggak dipotong, nggak dikat. Lalu direspon positif. Sebagian istri, cuman gitu doang. Bayangkan suami udah pucat terus responnya, aku pikir ada apaan. Lihat responnya Aisyah. Ini suaminya pucat nih. Kita tanya para istri, ketika suami pulang ke rumah pucat, ini gak biasa, gak pernah suami kita begini. Apa kalimat statement kita pertama? Khadijah bersumpah demi Allah, Inna Allah la yukhzika al-abada, la yukhzika Allahu abada, demi Allah, Allah tidak akan hempaskan kamu selama-lamanya, wahai suamiku. Gak akan. Allah gak mungkin menghempaskan engkau. Engkau, Allah gak mungkin menjatuhkan engkau. Gak mungkin. Lihat bagaimana istri hadirin. Karena ngejaga tanggung jawab di rumah itu. Rumah itu harus nyaman. Ya, rumah itu harus home sweet home gitu loh dibuat oleh istri. Suami kita udah pelik di luar rumah. Di rumah harus tenang. Allah gak mungkin menjatuhkan engkau. Lalu selanjutnya Khadijah bilang apa? Khadijah sebutkan satu demi satu jasa-jasa suaminya. Kelebihan-kelebihan suaminya. Kebaikan-kebaikan suaminya. Agar apa? Untuk mengangkat moral suaminya itu. Suaminya lagi down. Orang yang lagi down, moralnya harus diangkat. Disebutkan satu demi satu. Udah tenang, baru Khadijah kasih masukan. Gimana kalau kita ketemu sama salah satu keluarga besarku, Waraqah. Beliau ini ngerti tentang kitab-kitab suci terdahulu. Diajak. Dikasih masukan, solusi. Dibuat tenang. Tapi nama Waraqah masuk setelah semua terkontrol. Itu tanggung jawab di rumah. Baik secara fisik maupun secara atmosfer, suasana. Lalu yang berikutnya anak-anak. Tapi sebelum kita masuk ke anak-anak, artinya ketika wanita mengatakan saya siap nikah, bahkan dia yang memajukan atau mengusung nama ke orang tuanya, itu artinya seharusnya dia, tafsir atau arti saya siap nikah adalah saya siap ditanya tentang masalah rumah saya. Yang nanya bukan bapak saya siap ditanya sama Allah. Itu. Bukan ada masalah rumah tangga curhat sama orang tua. Nanti akhirnya orang tua benci sama suami. Dan masalah jadi masalah keluarga besar. Padahal bisa diselesaikan antara dua insan. Kecuali kalau gak bisa diselesaikan lagi. Sudah deadlock. Dan itu pun kita harus cari yang paling bijak. Dan yang paling menjaga rahasia. Bukan ada masalah ngadu lagi. Ngadu. Berantakan semua rumah tangga. justru itu konsekuensi dari keputusan kamu, nak. Harusnya begitu. Keputusan menikah artinya keputusan mempertahankan kondisi rumah. Karena dia yakin dia akan ditanya di hadapan Allah. Dia akan ditanya di hadapan Allah. Mau dilupakan, mau dibantah, mau apa? Mau kita larikan pemikiran kita, itu fakta dan itu akan menjadi kenyataan, akan ditanya di hadapan Allah. Kullukum mas'ulun wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Itu satu. Yang kedua, dia akan ditanya tentang anak-anak. Anak-anak. Dia akan ditanya tentang anak-anak. Jadi kalau kita ingin punya anak, pertanyaannya, siap tidak dengan konsekuensi? Banyak ketika kita, khususnya wanita, kan wanita kan pihak yang paling ingin biasanya di masyarakat, yang paling ini ingin segera punya anak. Salah satu faktornya karena tekanan dari lingkungan biasanya. Dan pertanyaan-pertanyaan dari lingkungan. Bahkan ada banyak wanita tuh malas ngumpul keluarga karena akan ditanya tentang itu. Bahkan ada sebagian gak datang ketika lebaran karena gak mau ditanya tentang itu. Gak semua, tapi ada banyak kasus demikian. Maka gak heran di banyak couple, istri yang sangat benar-benar pengen punya anak. Sebagian. Tapi sebagian lain, suami yang pengen punya keturunan, melanjutkan legasinya, dan seterusnya. Tapi gak bisa dipungkiri di masyarakat, yang paling, yang didudukkan di kursi pesakitan ketika ada pasangan yang belum punya anak, siapa? Suami atau istri? Istri. Padahal belum tentu istrinya yang bermasalah, bisa jadi suaminya yang bermasalah. Tapi ya itu kenyataan yang harus kita terima di banyak masyarakat kita. Akhirnya itu yang ini. Lalu program dan seterusnya. Program keputusan masing-masing hadirin. Tapi poinnya adalah ketika kita memutuskan saya mau program dan mau serius, maka itu artinya kita harus siap ditanya di hari kiamat kalau program itu berhasil. Itu aja. Bisa gak siap gak ketika Allah tanya bagaimana Anda didik anak Anda? Bagaimana Anda menjaga iman anak Anda? Bagaimana Anda menjaga ketakwaan anak Anda? Punya waktu gak dengan anak-anak? Dan seterusnya. Oh, kalau begitu kok saya gak usah punya anak juga. Bukan begitu solusi mutlaknya. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menganjurkan. Bahkan beliau berbangga dengan banyaknya umat beliau, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumil qiyamah. Aku tuh bangga dengan banyaknya umatku pada hari kiamat. Masa kita enggak ingin Nabi kita membuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bangga? Namun tentu saja banyak secara kuantitas harus diimbangi dengan kualitas. Nanti masuk hadis lain, kal gutha isail, seperti buih di lautan terombang ambing saja. Jadi solusinya adalah tetap punya mimpi punya anak, tapi lakukan persiapan. Karena begitu Allah takdirkan Anda akan ditanya. Adapun sebatas punya anak bukan prestasi, bisa jadi bumerang bagi Anda. Karena anak adalah ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, itu kan yang kita baca dalam surat At-Taghabun. Sesungguhnya harta kalian dan anak kalian fitnah, ujian bagi kalian. Ujian. Dan salah satu bentuk ujian pertanyaan. Gue besok ada ujian kimia nih bro. Itu artinya apa? Besok gue akan ditanya sama guru kimia tentang beberapa kasus kimia. Itu poinnya. Ya, dan siapa yang ditanya tentang anak Anda? Ini yang perlu kita camkan hadirin. Bahwa hakikat dari suami dan istri adalah pertanyaan. Solusinya bukan dihindari. Bukan takut menikah. Tapi solusinya adalah persiapkan diri kita saat nanti kita ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada saat tidak ada ujian ulang di hari itu. Tidak ada rimet pada saat itu. Tidak ada dukungan dari pihak-pihak yang kita andalkan. Yang ada hanya dua opsi, surga atau neraka. Semoga Allah tolong kita pada hari itu. Dan kita akan lanjutkan esok insyaallah ta'ala. Dan semoga kita bisa memperbaiki diri kita. Dan ingat setiap kedudukan, setiap posisi, dan setiap kursi, itu mengandung pertanyaan pada hari kiamat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.